Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kita lanjutkan ucapan atau athar dari Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Qala fayatuna ila ar-rahmanir rahim. Maka dengan tunggangan mereka, mereka bisa berkeliling ke seluruh surga. Sudah kan? Ah. Qala fahiya asra'u min at-ta'ir wa awta'a min al-firash nujuban min ghairi mihna. Maka kendaraan tersebut lebih cepat dari burung dan lebih tepat. Tadi cepat, sekarang tepat. Awta' min al-firash. Apa namanya? Kupu-kupu ya. Nujuban min ghairi mihna, dalam keadaan mereka bisa mengendarainya tanpa perlu keahlian. Kamu kalau dikasih mobil yang termewah, kamu akan bingung. Mengapa? Belum bisa makainya, harus belajar dulu, harus ini dulu. Itu enggak usah. Min ghairi mihna, tanpa perlu keahlian. Yasirur rakib ila janbi akhihi wa huwa yukallimuhu wa yunajih. Pengendara ini, rakib, saya terjemahkan pengendara. Berjalan sang pengendara di samping saudaranya sambil ngobrol. Ini gak perlu perhatian. Wah, disetir. Kalau gak nanti tabrakan, gak ada. Kamu maunya kemana? Jalan. Kamu ingin ke sana? Dia terbang ke sana. Ini jannah. Ini jannah. Maka satu dengan saudaranya yukallimuhu wa yunaji sambil berkata, bahkan yunaji, apa yunaji? Berbisik. Dekat sekali berarti. Enggak khawatir kendaraan dengan kendaraan temannya bertabrakan. La tusibu udunu rahilatin minha idna sahibatiha. Udun sahibatiha. La tusib, tidak mengenai telinga pengendaranya dengan telinga saudaranya. Wala tarku rahilatin tarkul ukhra. Tidak pula yang satu meninggalkan kendaraan dengan kendaraan yang lainnya, masing-masing dengan kendaraannya sendiri-sendiri. Wala'alla sawab, wallahu alam, warak kama nabbaha ilaihi muhaqqiq tafsir at-Tabari. Fayaqu aina wala tarku rahilatin tarkul ukhra wala warku rahilatin. Nah, tadi kan dikatakan kendaraan dengan kendaraannya, dia ngobrol dengan dekat, tetapi telinga kendaraan yang ini tidak menyentuh telinga kendaraan yang ini, tidak, jangankan tabrakan, telinga dengan telinga saja tidak menyentuh. Demikian pula warak, bulunya tidak menyentuh bulunya yang lain. Itu diput nanti dikatakan mungkin yang dimaksud bukan tarak tapi warak. Wallahu alam. Hatta inna syajarah latantahi antariqihim. Latanahha seharusnya. Sepertinya, iya. Ada yang cetakan seperti itu? Hah? Iya, di sini keliru, tantahi. Latanahha, pohon-pohon pun begitu. Apa, menghindar dari jalan kalian. Dengan kendaraan penduduk surga tadi, pohon-pohon, batang-batangnya menghindar. Sehingga tidak menabrak batang-batang pohon, batang-pohonnya akan menghindar dari kendaraannya. Tanaha, minggir. Hingga pohon-pohon pun minggir dari jalan mereka. Li'alla tufarriq bainar rajul wa akhih, agar jangan sampai memisahkan seseorang dari saudaranya. Sedang ngobrol, pohonnya tidak melewati tengah begini, minggir. Sehingga dia tetap berdua atau tetap bisa bicara. Qala fayatuna ilal rahmanir rahim. Kemudian mereka pun mendatangi Allah ar-Rahmanir Rahim. Fayusaffiru lahum an wajihil kirim. Allah pun membuka hijabnya dari wajahnya. Yusaffir itu dari sufur. Lawannya hijab, itu sufur. Seperti bukunya Syekh bin Baz berjudul Al-Hijab, wasufur. Allah singkapkan hijabnya dari wajahnya yang mulia. Hatta yanduru ilaihi, hingga mereka pun melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'awhu qalu, ketika mereka melihat wajah Allah, mereka berkata, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa haqqun lakal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam, dan dari engkaulah as-salam, dan pantas bagimu al-jalali wal ikram, kemuliaan dan ketinggian. Qala fa yaqulu tabaraka wa ta'ala 'inda dhalik, maka Allah pun berfirman ketika itu, anas salam wa minni salam wa 'alaikum huqqat rahmati wa mahabbati, dan atas kalian pantas dariku untuk kalian rahmatku dan kecintaanku. Marhaban bi 'ibadi, selamat datang wahai hamba-hambaku, alladzina khashawni bil ghaibi wa ata'u amri, yang takut kepadaku dalam keadaan mereka tidak melihatku, yang mentaati semua perintah-perintahku. Disebutkan di sini salamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepada manusia assalamualaikum, waalaikumsalam. Kepada malaikat juga assalamualaikum, dan malaikat juga akan menyambut penduduk surga dengan kalimat sama, assalamualaikum atau salamun alaikum min rabbir rahim. Baik. Ini barakallahu fikum. Kalau kepada Allah tidak dikatakan assalamualaikum ya Allah, enggak. Ketika ada seorang yang mengucapkan, apakah kita beri salam kepada Allah? Tidak. Allah lah huwassalam. Dialah Allah assalam. Maka kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Qala, dijawab oleh Allah dengan kalimat anas salam wa minnis salam wa alaikum haqqat rahmati wa mahabbati, akulah assalam dan dariku salam, dan atas kalian pantas untuk mendapatkan rahmatku dan kecintaanku. Qala fayaqulun, maka mereka pun berkata, Rabbana inna lam na'budka haqqa ibadatik wa lam nuqaddiruka haqqa qadrik fa'dhan lana bis-sujudi qaddamak aw quddamak. Kata mereka penduduk surga tadi, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidak beribadah kepadamu dengan sebagaimana mestinya peribadatan kepadamu. Wa lam nuqaddiruk, dan kami tidak bisa mendudukkan engkau setinggi-tingginya haqqa qadrik, dengan sebenar-benar kedudukanmu yang maha tinggi. Fa'dhan lana, maka izinkan kami untuk sujud di hadapanmu ya Rabbi. Demikian kata mereka penduduk surga. Karena mereka semua di dunia, tentunya tidak ada yang sempurna di dunia. Maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami belum bisa mendudukkan engkau setinggi-tingginya sebagaimana mestinya. Pertama, karena dunia darul ibtila, tempatnya ujian. Ada saja manusia tempat salah dan lupa, kullu bani adam khata. Baik, ada saja kekeliruannya, kesalahannya. Yang kedua, karena mereka tidak melihat Allah, karena mereka tidak melihat jannah, karena mereka tidak melihat seperti ketika mereka di dalam jannah. Setelah mereka melihat wajah Allah di dalam surga, melihat kenikmatan dari Allah, melihat rahmat dan rahimnya Allah, maka mereka merasa bahwa kami beribadah di dunia belum apa-apa, dan memuliakan engkau belum seberapa. Kami belum mendudukkan engkau setinggi-tingginya. Izinkan kami untuk sujud kepadamu ya Rabbi, ya Rabbana. Fayaqulu Allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, innaha laysat bidari nasabin wala wala ibadah walakinnaha daru mulkin wa na'im. Allah menjawab bahwa ini tempat, bukan tempat kesusahan, bukan tempat peribadatan. Tempat ini adalah tempat kepemilikan dan kenikmatan. Artinya kamu gak perlu lelah, gak perlu capek. Wa inni qad rafa'tu 'ankum nusbal ibadah, dan kami sudah mengangkat darimu kewajiban untuk ibadah. Fasaluni ma syi'tum, maka silakan mintalah kepadaku apapun yang kalian mau. Fa inna li kulli rajulin minkum umniyatih, maka setiap orang dari kalian hendaklah menyebutkan umniyahnya, angan-angannya. Fayas'alunahu, maka mereka pun masing-masing meminta angan-angannya. Hatta inna aksarahum umniyah layakul, hingga yang paling rendah angan-angannya berkata, ini yang paling rendah, apalagi yang paling tinggi. Yang paling rendahnya, aksarahum, yang angan-angan yang paling pendek saja, berkata, Rabbi tunafisu ahli dunya fi dunyahum fatadayaku, Rabbi fa'atini misla kulli syai'in kanu fihi min yawmi khalaqatha ila an intahat ad-dunya. Lihat permintaannya. Ini aqsaruhum umniyatan, yang paling pendek angan-angannya. Ya Allah, mereka dulu, maksudnya ahlu dunia, di dunia, mereka dulu penduduk dunia berlomba-lomba dengan dunia mereka, maka mereka justru tambah susah. Fatadayaku, tambah berat. Ya Allah, aku meminta seluruh apa yang mereka merasa itu sebagai kenikmatan dunia, aku meminta semua kenikmatan-kenikmatan yang mereka cari di dunia, min awwali khalqiha, dari pertama diciptakannya sampai akhir zaman. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman menjawab permintaan tadi, laqad qasarta bikal yaum, pendek sekali permintaanmu hari ini. Laqad qasarta bikal yaum umniyatuka, sungguh sangat sedikitnya atau sangat pendeknya angan-anganmu hari ini. Walaqad sa'alta duna manzilatik, hadza laka minni wa sa'athab bimanzilati, li'annahu laysa fi 'ata'i nakid wala qasr wala qasr yadin. Engkau meminta, laqad sa'alta duna manzilatik, engkau meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kedudukanmu sebagai ahli surga. Yani orang ini meminta apa yang dulu di dunia mereka berlomba-lomba dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, dia kan sabar. Seorang mukmin muslim sabar dalam jalan yang lurus, tidak menginginkan yang seperti itu. Mereka menginginkan bagaimana Allah ridha. Maka ketika ditanya dalam jannah kamu pengen apa? Saya pengen semua yang mereka cari waktu itu. Saya pengen semuanya dari awalnya sampai akhirnya. Dikatakan oleh Allah, enggak, itu sedikit sekali yang kamu minta. Tidak cocok dengan kedudukanmu. Aku akan berikan kepadamu dengan kedudukanku. Li'annahu laysa fi 'ata'i nakid, karena pemberianku enggak akan habis. Wala qasr yadin, dan enggak akan terhalang. Qasr yadin itu tangan yang tidak nyampe. Itu qasr yadin. Mau ngambil ini enggak nyampe. Enggak ada. Pemberianku enggak ada yang enggak nyampe, dan enggak ada yang kurang, dan enggak bisa habis. Maka mintalah sebesar-besarnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya apa dalam riwayat ini? Artinya hendaklah kalian sabar. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu akan didapat oleh penduduk surga. Dan itu yang paling ringan, yang paling rendahnya permintaan. Allah akan berikan lebih daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, kenikmatan dunia selalu berakhir dengan kejelekan. Kamu makan nikmat, makan lagi nikmat, makan lagi sakit kebanyakan. Kamu kawin katanya senang, masya Allah, 2 kali, 3 kali, 4 kali masuk rumah sakit. Sahih. Beberapa pengantin baru masuk rumah sakit, diperiksa nggak ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Nggak ada penyakitnya. Katanya dokternya, ini tidak ada penyakitnya, cuma kehabisan tenaga. Nah itu di surga nggak ada. Di surga nggak ada. Kecapean. Adapun di surga, Allah katakan mereka fi syughulin faqihun. Ya, fi syughulin fakihun. Apa syughul? Kerja. Masa orang di surga kerja? Kalian cari tafsirnya. Tafsir sendiri. Nanti yang sudah dapat kalian tunjukkan ke saya.